Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab Adabul Isyrah. Ada sedikit yang tadi saya lupa di keterangan, tambahan keterangan. Ketika membahas hadis, barakallahu fikum al-arwahu junudun mujannadah. Kita jelaskan bahwa Islam menambah kebaikan seseorang dan menambah kemuliaan seseorang di masa jahil dia. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Yang kedua yang tadi kita ingin tambahkan juga bahwa Islam dengan orang mengenal Islam, dengan orang mengenal ilmu, maka dia akan tenang hatinya. Akan tenang hatinya. Sehingga ini juga merupakan ukuran atau barometer untuk kita semua bahwa semestinya dengan kita ta'lim, dengan kita belajar agama, semestinya adalah lebih tenang hati kita, lebih tenang jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Kita masuk kepada pembahasan bab yang pertama dari kitab Adabul Isyrah. Qala rahimahullahu ta'ala adabul isyrah. Famin adabil isyrah. Di antara adab di dalam pergaulan atau akhlak seorang muslim terhadap sesama muslim ataupun bahkan non muslim. Tetapi beliau lebih fokus di sini kepada adab muslim terhadap muslim. Qala husnul khuluq. Yang pertama adalah akhlak yang mulia. Husnul khuluqi ma'al ikhwani wal aqrani wal ashab. Iktida'an bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu qala wa qad qila lahu ma khairu ma utiyal 'abdu. Qala husnul khuluq. Akhlak yang mulia terhadap saudara kita maupun terhadap teman kita dan sahabat kita dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, apakah kebaikan yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang muslim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, husnul khuluq. Kebaikan yang paling baik yang Allah berikan kepada muslim, tentunya muslim artinya setelah dia bertauhid, adalah akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh dari hadis Abdullah bin Syariq dan disahihkan oleh Al-Alamatul Albani rahimahullahu taala dari hadis dalam sebagaimana dalam sahih Sunan Ibn Majah. Husnul khuluq penting. Di dalam hadis yang lain Rasulullah apa di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Rasulullah ditanya apa yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang muslim? Kata Rasulullah, akhlak yang mulia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, apa sesungguhnya definisi husnul khuluq? Dan apa praktiknya, apa buktinya? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, husnul khuluq adalah badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Husnul khuluq adalah badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Mendermakan kebaikan, menyebarkan kebaikan, wa kafful adha, menahan kejelekan dari orang lain. Yang ketiga adalah wa talaqatul wajh, menunjukkan wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudaranya. Naam. Itulah husnul khuluq, akhlak yang mulia, yang dianggap oleh sebagian orang remeh. Enggak penting akhlak itu, yang penting manhaj. Manhajnya kuat, itu dia yang istiqamah. Salafi murni katanya. Orang yang seperti ini, ketahuilah bahwa orang yang seperti ini menunjukkan tidak tahu manhaj. Akhlak diremehkan. Padahal Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlak diremehkan. Enggak penting. Yang penting itu manhaj. Yang ada di benaknya bahwa yang namanya manhaj itu adalah bermusuhan, berantem lulu. Itu manhaj. Sekali lagi, orang yang seperti ini menunjukkan tidak faham apa itu manhaj dan apa itu kategori manhaj. Naam. Ada satu fatwa dari Al-Syeikh Al-Allamatul Fauzan rahimahullahu ta'ala, dan juga dari fatwa Lajnah Daimah. Ketika ditanya apa sebenarnya perbedaan antara manhaj dan akidah, yang sering orang mengatakan atau membedakannya, ada di situ. Dari fatwa Lajnah Daimah. Pertanyaannya, kathirul atau kathural hadis. Saya merasa penting untuk kita baca hal yang seperti ini karena ini seakan menjadi syubhat. Akhlak diremehkan dan ini jelas menyakitkan. Yang sopan dong sama tetangga, ah akhlak aja, yang penting manhajnya kuat. Apa bedanya dengan ikhwanul muslimin? Yang penting politik aja, yang meremehkan salah satu ilmu dari, salah satu sisi dari ilmu din. Di dalam fatwa Lajnah Daimah, rakmul fatwa nomor 1800 atau 18870, pertanyaannya, kathural hadithu fi hadhihi al-ayyam anil farqi bainal aqidati wal manhaj. Di hari-hari ini, kata penanya, banyak pembicaraan tentang perbedaan antara akidah dan manhaj. Hatta bada'a an-nasu yaqulun fulanun aqidatuhu aqidatu ahli sunnati wal jama'ah awis salafiyyah walakin laysa minhajuhu minhaju ahli sunnati wal jama'ah. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan fulan akidahnya akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah salafiyah, tetapi manhajnya bukan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Famathalan yakulun an ba'di man yantasibuna ila jama'atit tabligi awil ikhwanil muslimin aw an ba'dil jama'atil ukhra hadhal kalam. Mereka terkadang menggelar, menyematkan gelar ini kepada seorang yang jama'atu tabligh atau ikhwanul muslimin ataupun yang lainnya. Fahal hunaka dhabitun na'rifu bihi minhaj ahli sunnati wal jama'ah wis salafiyyah wa hal yasihhu hadha at-tafriq bainal aqidati wal manhaj. Maka apakah di sana ada ketentuan untuk kita bisa membedakan antara manhaj ahli sunnah wal jama'ah? Dan juga apakah perbedaan seperti ini benar? Jawabannya, aqidatul muslimi wa minhajuhu syai'un wahid. Akidahnya seorang muslim dan manhajnya adalah satu. Wa huwa ma ya'taqiduhu al-insanu fi qalbihi wa yantiqu bihi bi lisanihi, yakni yang diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya dan diucapkan dengan lisannya, wa ya'malu bihi bi jawarihi, dan mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Min wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala, dari mengesakan atau keesaan Allah atau mengesakan Allah dalam rububiyah, fir rububiyah, wal ilahiyati wal asma'i was sifat, dan ilahiyah dan asma' was sifat, wa ifradihi bil ibadati wat tamassuki bi syari'atihi fil qawli wal amali wal i'tiqad, dan juga mengesakan Allah dalam peribadatan, berpegang teguh dengan syariatnya dalam ucapan, amal maupun i'tiqad, ala ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang datang dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa sara alaihi salaful ummati wa immatuha, dan yang dijalani oleh salaful ummah dan para immahnya. Wa bidzalika yu'lamu annahu la farqa bainal aqidati wal manhaj, dari sini kita tahu bahwa ternyata tidak ada perbedaan antara akidah dan manhaj. Bal huma syai'un wahidun yajibu an yaltazimahu al-muslim wa yastaqima alaih, bahkan akidah dan manhaj adalah satu yang wajib dipegangi oleh setiap muslim. Ini dari Lajna Daimah. Kalau dari Fatwa Al-Fauzan barakallahu fikum dalam Al-Ajibah Al-Mufidah, ketika beliau ditanya, hal hunaka farqun bainal aqidati wal manhaj, ya Syekh, apakah ada perbedaan antara aqidah dan manhaj? Pertanyaan ke-44. Dijawab oleh beliau, al minhaju a'ammu minal aqidah, pada asalnya manhaj lebih umum dari aqidah. Al minhaju yakunu fil aqidati wa fis suluki wal akhlak, manhaj itu adalah mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup akhlak, wal muamalati wa fi kulli hayatil muslim, mencakup akhlak, mencakup muamalah, dan bahkan semua kehidupan muslim itu adalah manhaj. Berarti apa yang saya katakan tadi bahwa menunjukkan akhlak enggak penting, yang penting manhaj, kira-kira benar enggak ketika saya mengatakan menunjukkan orang itu enggak faham manhaj? Manhaj itu adalah segala keseharian muslim di dalam rumahnya dengan tetangganya, bagaimana akhlak, itulah manhajiyah. Jangan dianggap bahwa yang namanya manhaj itu pokoknya musuhan, berantem melulu dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah sudah tidak ada lagi, temannya sendiri yang dimusuhin. Kebangatan. Pokoknya sikat ahlul bid'ah. Ahlul bid'ahnya sudah angkat tangan. Udah gak usah ngurusin mereka, tinggalkan aja mereka. Temannya sendiri disikat. Abis sudah gak ada lagi yang dimusuhin. Naam. Kullul hifzati, kullul khittati allati yasiru alaiha al-muslim tusammal manhaj. Setiap langkah yang ditempuh oleh seorang muslim, itulah manhaj. Naam. Mas, bayar hutang dong mas, ini sudah jatuh tempo. Ah, masa ikhwan begitu? Nunda waktu aja ndak? Oh, enggak boleh begitu. Ah, itu cuma akhlak aja, yang penting manhaj saya kuat. La ilaha illallah, ini menunjukkan tidak faham manhaj. Maftun. Kita butuh manhaj dalam keseharian kita. Bagaimana bermuamalah dengan sahabat kita, bagaimana berteman dengan teman kita, bagaimana dengan istri kita, bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana dengan tetangga kita. Kata beliau, kullul khittati allati yasiru alaiha al-muslim tusammal manhaji. Kalau mau dikopi, habis ini dikopi gak apa-apa. Atau mau diambil juga gak apa-apa, nanti saya ambil lagi dari maktabah. Ammal aqidatu fayuradu biha aslul iman. Wa ma'na syahadataini wa muqtadahuma hadhihi hiyal aqidah. Adapun aqidah, biasanya yang dimaksud adalah aslul iman, usulul iman, arkanul iman, makna syahadataini dan kandungannya. Berarti semestinya kalaupun ada perbedaan, mana yang lebih luas? Manhaj atau akidah? Manhaj. Akhlak dinamakan manhaj. Bahkan kata beliau rahimahullahu taala, kullul khittah, setiap langkah, setiap tingkah laku yang dikerjakan, yang dilakukan oleh setiap muslim, manhaj. Kira-kira bagaimana Anda bisa sholat dengan benar kalau manhajnya enggak benar? Syiah. Kenapa mereka sholat enggak pernah mau sedekap? Manhajnya enggak kena. Kenapa mereka kalau azan pakainya hayya ala khairil amal? Manhajnya enggak kena. Kenapa mereka akhlaknya begitu bejat terhadap kaum muslimin, terhadap ahlu baitnya Rasulullah, terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhajnya rusak? Masih juga mau dikatakan akhlak enggak apa-apa, yang penting manhaj kuat. Ya terserah, enggak apa-apa. Yang jelas menunjukkan enggak paham manhaj berarti. Itulah manhaj. Makanya barakallahu fikum, kita tidak diperbolehkan sehingga pokoknya pembahasannya kesana kemari manhaj terus. Katanya giliran berbicara masalah adabul isyrah, akhlak, malas duluan. Paling juga akhlak terhadap orang tua, akhlak malas, enakan manhaj. Masalahnya kalau sudah manhaj keluar dari masjid tuh lirik kiri kanan, siapa lagi yang mau dimusuhin ini hari ini. Kalau manhaj itu kita keluar itu kayak semangat gitu. Siapa yang mau dimusuhin hari ini? Lirik kiri kanan gak ada musuh, teman aja yang dimusuhin udah. Ngaji kok pikirannya berantem melulu itu lah. Ngaji bukan pikirannya mau memperbaiki diri, mau memperbaiki keluarga, mau memperbaiki akhlak. Tetapi yang ada apa? Yang ditunggu sesi tanya jawab. Coba ini, kita tunggu ini pertanyaannya apa ini. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana orang, apa hukum bacaan isti'adzah di dalam sholat? Apakah wajib, apakah harus dibaca setiap rokaat atau cukup di rokaat pertama? Lemes. Pertanyaannya malas jawab, ya terserah Anda aja. Mau dibaca di rokaat pertama atau mau dibaca di semua rokaat, enggak apa-apa. Pertanyaan kedua Ustadz, bagaimana hukum ada seorang tua meninggalkan istri, dua orang anak, satu orang ayah, gimana warisannya? Waduh, ini tanyakan kepada Ustadz yang lebih pantas aja. Ustadz, apakah benar Syekh Fulan berkata tentang Ustadz Fulan begini-begini? Ini baru mulai volumenya naik, matikan speakernya. Maka ini adalah ini, ngamuk mulai. Apaan ini yang seperti ini? Akhlak diletakkan di mana? Manhaj diletakkan di mana? Ketika pertanyaan masalah ahkam syar'iyyah, fiqhiyah, lemas. Begitu pertanyaan tentang seorang, enggak ada yang ngantuk semuanya. La haula wala quwata illa billah. Ini sebagai gambaran apa sebenarnya manhaj. Bahwa ternyata manhaj itu adalah semua gerak-gerik kita, semua perbuatan kita, semua langkah kerjaan kita, barakallahu fikum, itulah manhaj. Kenapa orang enggak amanah dipegangi, diberi amanah, manhajnya rusak. Enggak amanah. Bukan masalah, enggak amanah yang penting akhlak itu, masalah akhlak yang penting manhaj kuat. Semua barakallahu fikum itu manhaj. Bahwa ternyata lebih luas dari apa yang difahami oleh sebagian orang. Kita ambil satu bab lagi. Qala rahimahullahu taala, Bab yang kedua, kitab ini babnya sangat ringkas. Kadang-kadang cuma dua baris, tiga baris, pindah bab lagi. Qala rahimahullahu ta'ala tahsinul uyub. Bab yang kedua adalah tahsinul uyub. Artinya mencari kebaikan di balik aib yang kita lihat dari saudara kita. Dan ini seperti yang tadi kita bahas di Masjid Al-Itisam, yang diistilahkan dengan Al-Insaf. Cari kebaikan, cari kejelekan, lihat kebaikan, lihat kejelekan, setelah itu ditimbang mana yang lebih dominan. Dan tadi sudah kita bahas dan tidak ingin kita ulangi. Kalau yang mau dengar-dengar aja daurah yang tadi di Masjid Al-Itisam. Dan insyaallah itu lebih bagus daripada di sana kita bahas, di sini kita bahas, enggak ada manfaatnya sepertinya. Enggak apa-apa. Tahsinul uyub. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha tahsinu ma yu'ayinuhu min uyubi ashabih. Di antara adab di dalam pergaulan adalah mencari kebaikan di balik aib saudara kita. Faqad qala Ibnu Mazin, sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnu Mazin. Al-Imam Ibnu Mazin, kalau tadi Hamdun Al-Qasar yang benar Ibnu Mazin. Al-mu'minu yatlubu ma'adhira ikhwanih wal munafiqu yatlubu atharatihim. Kata Al-Imam Abu Mazin, seorang mukmin adalah akan selalu mencari uzur ketika saudaranya salah. Adapun seorang munafik, justru dia selalu mencari kesalahan orang. Naam. Setiap hari ada aja ustadz yang ditahdir. Artinya setiap hari mencari kesalahan. Teropongnya itu di kesana keliling terus itu. Ustadz ini sudah jatuh, dah biarin, tinggal. Selamat tinggal. Silahkan kalian kuburkan, kita mau cari lagi mangsa yang lainnya. Dakwah apa ini seperti ini? Al-Muslim, al-Mu'min, mu'min akan selalu mencari uzur. Maksudnya itu, mu'min itu kalau salafi, carikan uzur. Kalau enggak salafi, jangan dicarikan uzur. Kok enak nemen memahami kaidah seenaknya, ucapan ulama seenaknya. Mu'min, siapa saja mu'min, mu'min. Ketika dia salah, carikan uzur untuk saudaramu. Carikan uzur. Dan kalau mau ingin lihat uzur yang seperti ini atau contoh-contoh seperti ini, lihat kitab Barakallahu Fikum Raf'ul Malam An A'immatil A'lam, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau As-Siyasatu Syar'iyyah, kisah Khalid Ibn Walid, kesalahan fatal. Ketika diutus oleh Rasulullah untuk menggempur suatu kabilah, begitu mereka melihat Khalid Ibn Walid, mereka mengatakan, Saba'ana, Saba'ana. Intinya kami telah masuk Islam. Tapi mereka enggak bisa mengucapkan La ilaha illallah dan tidak tahu apa sebenarnya kalimat Islam. Yang mereka tahu Saba'ana. Wasabi'in artinya orang yang pindah agama. Yang berpindah-pindah agama. Artinya Saba'ana, kami telah meninggalkan agama kami dan masuk ke agama kalian. Tetap diperangi, dibunuh oleh Khalid Ibn Walid. Sampai Rasulullah mengatakan, Allahumma inni abrau ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepada engkau dari apa yang diperbuat oleh Khalid Ibn Walid. Tetapi tidak dilengserkan dari jabatannya. Rasulullah memberikan tebusan kepada mereka, keluarga yang terbunuh. Dan Rasulullah tidak melengserkan Khalid Ibn Walid dari jabatannya, karena melihat sebagaimana kata Syekhul Islam di dalam kitab beliau As-Siyasatu Syar'iyyah, isti'malul aslah fal aslah. Melihat adanya maslahat dengan posisi Khalid Ibn Walid terhadap musuh-musuh Islam. Naam. yang beratkan kita dipertontonkan dengan kenyataan sekarang. Pokoknya setiap ada kesalahan, sikat. Ini yang berat. Yang berat demikian. Siapa yang selamat dan siapa yang luput dari kesalahan? Yang ada adalah al-mu'min yatlubu ma'adhira ikhwanihi wal-munafiqu yatlubu atharatihim. Munafik akan selalu mencari-cari kesalahan. Kalau kata orang tua kita, bahasa filsafatnya orang tua kita, jangan suka nunjuk orang lain. Kamu nunjuk orang lain, satu jari ke orang lain, tiga jari pada diri lu sendiri itu. Cuman bedanya apa? Yang tiga jari ini bawah gak kelihatan. Kalau yang satu jari ini nyolok ke depan sehingga kelihatan. Aibnya orang lain kelihatan, aibmu sendiri tiga kembali kepada kamu, kata orang tua. Bagus juga sih. Ya memang begitu kata Rasulullah. Man qala li akhihil muslim ma laysa alayhi ma laysa fi hara alayhi. Siapa yang menuduhkan suatu tuduhan kepada saudaranya seorang muslim dan ternyata tidak benar tuduhan itu akan kembali kepada dia dosanya ataupun bisa jadi tuduhan itu sendiri. Ya ma'asyara man amana bilisanih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih atau As-Sahihul Jami'. Kata Rasulullah, ya ma'asyara man amana bilisanih. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya. Walam yufdhil imanu ila qalbih. Namun tidak meresap keimanan di dalam hatinya. La tu'ayyirul muslimina wala tatabba'u auratihim. Jangan terbiasakan lisanmu dengan suka mencela, memaki, mencerca kaum muslimin. Apalagi kalau yang dicela, yang dicerca itu adalah ulama. Dan jangan suka mencari-cari aib dan kekeliruan atau kesalahan mereka. Fa inna man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Karena sungguhnya kalau kamu sudah mencari-cari kerjaannya, mencari kesalahanmu, maka Allah akan terus mengikuti kesalahan kamu. Dan kalau Allah terus mengikuti kesalahan kamu, yafdhah wa in kana fi jawfi rahlih. Allah akan membeberkan aibmu sekalipun engkau di dalam rumah. Hati-hati. Azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang mencurigakan. Kemana sih arahnya? Enggak jelas. Ayo kita pancing dengan pertanyaan. Kita pancing dengan pertanyaan, nanti dari jawaban akan kelihatan manhajnya. Sukanya banget gitu loh. Ayo kita tanya. Biar jelas manhajnya ini orang. Kalau sudah jelas, kan kita jelas bersikap. Subhanallah. Tadi sudah kita nukilkan doa zikir pagi sorenya Rasulullah. Allahumma astur aurati, di antaranya ya Allah tutupilah aurat, tutupilah aib-aibku. Minta kepada Allah agar ditutupi segala kekurangan dan segala aib. Allahumma astur aurati. Itulah yang semestinya kita lakukan ayuhal muslim. Ada saudara kita seorang muslim salah, kita tutupi aib dia. Kita tutupi kekeliruan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Kemudian pembahasan yang berikutnya, wa qala Hamdun al-Qassar. Berkata Hamdun al-Qassar, "Idza zalla akhun min ikhwanik fatlub lahu 90 udhran fa in lam yaqbal dhalika fa anta al-ma'ib." Berkata Hamdun al-Qassar, jika salah seorang saudara kamu ada yang salah, maka carikan untuk dia 90 udhur. 90 udhur. Kalau enggak, maka berarti kamu yang memang dasarnya sukanya mencari aib orang. Naam. Ada apa Ustadz Fulan? Kenapa dia enggak pernah hadir daurah saya? Sepertinya ada sesuatu. Ustadz, Anda itu ustadz atau intel? Mau carikan uzur, barangkali dia lagi ngurusin keluarga. Barangkali dia merasa, saya sudah capek belajar di Yaman, di Medina sekian tahun, kayaknya udahlah. Carikan uzur. Idza zalla akhun min ikhwanik, kalau ada saudara kamu salah dan keliru, carikan dia untuk diri 90 uzur. Jangan langsung vonis. Dari ucapan ini menunjukkan orang ini merendahkan ulama, ngambil kesimpulan seenaknya. Rasulullah pernah kan? Rasulullah pernah melewati seorang wanita sedang menangis di kuburan. Kata Rasulullah, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah Anda kepada Allah dan bersabarlah Anda wahai wanita. Wanita ini marah. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi sana. Karena sungguhnya engkau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Rasulullah pergi. Enggak tersinggung dan enggak marah diusir, ya udah pergi ajalah. Pergi. Setelah Rasulullah pergi, ada yang mengingatkan, innaha Rasulullah. Tahukah Anda wahai hamba Allah yang engkau usir tadi itu siapa? Yang engkau usir, yang engkau perlakukan seperti itu tadi Rasulullah. Dia pun sadar, saya begitu kejamnya, begitu teganya memperlakukan Rasulullah seperti itu. Datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, lam a'rifuka. Ya Rasulullah, mohon maaf, tadi saya enggak kenal Anda. Entah mungkin benar-benar belum kenal Rasulullah sama sekali, atau mungkin karena beratnya musibah yang dia alami sehingga tidak mengenal, walaupun sebelumnya udah kenal. Lam arif. Rasulullah kemudian mengingatkan, innamas sabru inda sadmatil ula. Rasulullah mengatakan bahwa sabar akan mendapatkan pahala yang besar ketika Anda bersabar pada saat tamparan pertama kali dikala musibah. Anda bersabar di awal musibah, itulah pahalanya. Menasihati dan mengingatkan. Ya akhi barakallahu fikum, demikian ulama membimbing kita. Idza zalla akhun min ikhwanik, jika ada saudara kamu salah, carikan 90 uzur. Kenapa dia ketemu saya enggak salam? Barangkali dia enggak ngelihat saya. Enggak ngelihat gimana, orang lewat di hadapan saya kok. Barangkali dia malu sama kamu. Ngelihat kamu tersegan. Enggak, biasanya akrab juga kok. Barangkali dia keluar dari rumah tergesa-gesa ingin beli makan pagi. Katanya udah sarapan kok. Barangkali dia keluar dari rumah diusir oleh istrinya, habis tengkar dengan istrinya. Terus 90 uzur. Kalau setelah 90 uzur, ini orang memang kebangatan, memang kayaknya karakternya. Kita sudah memaklumi, kita sudah begini, tetap aja seperti ini, memang bawaan asli. Tapi yang jelas, berlapang dada. Carikan uzur. Husnudzan. Demikian pula barakallahu fikum di dalam rumah tangga Anda. Di dalam rumah tangga, istri Anda salah, anak Anda salah, carikan uzur. Cari kebaikan dia. Tahsinul uyub. Cari kebaikan dia. Tutupi kesalahan istri Anda ini dengan kebaikan. Demikian pula istri. Ketika suami Anda salah, tutupi kesalahan suami Anda ini dengan kebaikan. Sehingga rumah tangga pun tetap harmonis. Carikan uzur ketika istri Anda salah. Jangan ketika istri Anda salah, bukan carikan uzur, tapi cari yang tidak ada salahnya katanya. Mau carilah istri yang tidak ada salahnya. Gak bakal dapat, om, kita juga manusia kok. Di dalam rumah terapkan. Artinya kita yang namanya daurah, yang namanya ta'lim, yang namanya belajar, jangan hanya sekedar teori, tetapi praktek. Praktek di dalam rumah. Carikan uzur. Istri salah, suami salah, carikan uzur. Carikan uzur, kemudian cari kebaikan di balik kesalahan ini tadi, niscaya barakallahu fikum akan terus terjalin rasa cinta, rasa kasih sayang di dalam rumah tangga, dan niscaya barakallahu fikum akan selalu harmonis di dalam rumah tangga. Tapi kalau cari satu kesalahan dapat satu kesalahan, kemudian cari kesalahan yang lain, masya Allah, berantakan rumah tangga. Berantakan rumah tangga, kacau rumah tangga. Demikian pula barakallahu fikum dengan ikhwah. Ketika melihat satu kesalahan, justru cari kesalahan yang lain, akan rusak. Tetapi hendaknya carikanlah uzur dan carilah kebaikan dia barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sepertinya belum ada sesi tanya jawab kan? Besok insyaallah ta'ala. Tapi pertanyaannya barakallahu fikum seperti yang tadi kita jelaskan. Masalah ahkam, masalah barakallahu fikum berputar masalah hukum, itu lebih tenang. Karena kita ini berbicara bukan di hadapan satu dua orang. Berbicara di hadapan orang banyak segini, belum lagi disiarkan di radio. Sehingga kita membina barakallahu fikum dan membimbing umat sesuai dengan kemampuan mereka. Na'am barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita dengar bermanfaat untuk kita semua dan bisa membentuk kepribadian kita kepada yang lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.